Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kita masih melanjutkan mukaddimah yang diberikan oleh Syekh Saleh Al-Syeikh. Beliau menyebutkan beberapa asar terkait masalah manhaj, prinsip yang dibangun oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, di halaman 19 ya. Termasuk prinsip yang dibahas dalam pembahasan akidah adalah bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika terjadi fitnah. Fitnah di sini adalah terjadi ketegangan antara sama kaum muslimin atau terjadi peristiwa yang membuat kehidupan menjadi tidak aman. Wa inda wuqu'il fitan yatamayyazu ahlul ilmi wa yadhharu atharuhum fi husni at-tasarrufi wal hikmati fil qaul. Dan ketika terjadi fitnah, maka ahlul ilmi, seorang ulama, ahlu sunnah, mereka memiliki posisi yang berbeda, berbeda sendiri dengan yang lain. Dampak mereka sangat jelas ketika mereka bersikap yang terbaik dan sejalan dengan hikmah dalam ucapan. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, inna hadhil fitnatu idha aqbalat arafaha kullu alimin wa idha atbarat arafaha kullu jahilin bal kullu nas. Kata Hasan al-Basri, fitnah itu ketika dia datang tidak ada yang tahu kecuali orang yang berilmu, ahlu sunnah yang memiliki ilmu tentang sunnah. Dan ketika fitnah itu pergi, maka semua orang bodoh tahu, apalagi orang yang berilmu. Ketika pemicu fitnah itu datang, maka ulama tahu, wah ini bisa jadi masalah besar bagi masyarakat. Bagi orang yang enggak paham, dianggap wah ini menyenangkan, bahkan bisa dinikmati. Bahkan ini kesempatan untuk kemudian menampakkan jati dirinya, eksistensinya yang mungkin selama ini tidak kelihatan. Maka dia bangga ketika terjadi ketegangan antara sama kaum muslimin, ada yang tidak aman antara hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan seterusnya. Dia tidak tahu dampak besar dan dampak buruk yang akan terjadi setelahnya. Namun ketika fitnah itu pergi, arafaha kullu jahil, semua orang bodoh tahu. Kenapa? Karena dampak buruknya kelihatan. Mereka baru menyesal, kenapa dulu kok terjadi kayak gini, kita gak bisa hidup nyaman, semuanya serba mahal, kemudian banyak tenaga yang di PHK, gak dapat pekerjaan, banyak yang jadi pengangguran dan seterusnya, sehingga orang bodoh tahu. Itu yang dimaksud perkataan dari Hasan al-Basri, kalau fitnah datang, pemicu baru datang, gak ada orang yang tahu kecuali yang berilmu. Begitu fitnah itu pergi, masalah sudah selesai, orang bodoh tahu, karena mereka tahu dari dampak buruk yang terjadi setelah fitnah. Kemudian waqala Zakaria bin Yahya bin Sabih rahimahullah, sami'tu Abu Bakr ibn Ayyash. Abu Bakr ibn Ayyash ini termasuk ulama tabi'in. Qala lahu rajul, ada orang yang bertanya kepada beliau, ya Abu Bakr, manis sunni, wahai Abu Bakar, siapakah ahlu sunnah? Jadi sebutan sunni, istilah sunni sudah ada sejak masa silam. Ada syi'i, ada sunni. Mani sunni, siapakah ahlu sunnah? Qala, kata Abu Bakar, alladhi idha dhukiratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Ahlu sunnah adalah orang yang ketika dia membahas masalah ahwa, ahwa di sini maksudnya adalah pendapat yang berasal dari hawa nafsu atau berasal dari logika semata. Apabila dia membahas masalah pendapat logika atau pendapat yang bersumber dari logika, lam yata'assab li syai'in minha, dia tidak ta'assub dengan salah satu pun dari pendapat itu. Selama tidak ada dalil, maka bagi dia itu bukan sesuatu yang 100% layak untuk dipegangi. Mudah baginya untuk rujuk kepada kebenaran. Itulah ciri khas Ahlus Sunnah. Menurut keterangan dari Abu Bakar Ibn Ayyash, mani sunni, mereka adalah orang yang gampang untuk kembali kepada kebenaran kalau dia diingatkan dengan kebenaran. Tidak ta'assub dengan satu pendapat yang tidak didukung oleh dalil. Dan ini salah satu di antara ciri Ahlus Sunnah. Yang dikatakan oleh Abu Bakar Ibn Ayyash ini bukan ciri keseluruhan, tapi ini salah satu di antara cirinya. Bahasanya di antara karakter Ahlus Sunnah adalah orang yang dia al-iqbal ilal haq, selalu menerima kebenaran sehingga tidak ta'assub dengan pendapatnya. Dan ketika ada pernyataan yang bersumber dari dalil yang lebih, yang meluruskan dari pendapatnya, dia akan rujuk. Kemudian waqala Ayyub As-Sikhtiyani, wallahu alam, ada yang baca As-Sikhtiyani, bisa ada juga yang baca As-Sikhtiyani, rahimahullah, la a'lamu al-yawma ahadan min ahli al-ahwa yukhasimu illa bil mutasyabihi. Pada hari ini hampir tidak pernah aku ketahui seorang pun di kalangan ahlul ahwa, yaitu ahli bid'ah, yang punya penyimpangan dalam masalah prinsip. Ahli bid'ah di masa silam, di masa tabi'in, itu lebih banyak penyimpangannya karena faktor prinsip, faktor akidah, pemikiran, logika. Saya tidak tahu siapapun di antara ahlul ahwa yang yukhasim, yang dia berdebat, illa bil mutasyabih, kecuali dia bawakan ayat-ayat mutasyabihat, dalil-dalil yang mutasyabihat. Mutasyabih, pernyataan atau dalil yang memiliki dua makna, ambigu, bisa dibawa kepada makna yang benar dan bisa diselewengkan pada makna yang salah. Meskipun terkadang ada sebagian mengklaim ini mutasyabih, padahal aslinya bukan mutasyabih. Waqala Waqi' Ibn al-Jarrah, salah satu gurunya Imam Syafi'i, man talab al-hadith liyukawwiya bihi ra'yahu fawwa sahibu bid'atin. Siapa yang mencari hadis untuk mendukung pendapat pribadinya, maka itulah ahli bid'ah. Dan itu realita yang bisa kita saksikan saat ini. Ya. Orang berusaha untuk mencari dalil dalam rangka mendukung pendapat pribadi. Ketika dia mengucapkan itu, dia enggak punya dalil. Pada saat dia disudutkan, dipojokkan, wah, apa dalilnya? Anda menyampaikan sesuatu yang baru, tidak pernah kami dengar. Disitulah dia baru berjuang untuk mencari dalil. Jadinya apa? Dia bukan mengikuti dalil, tapi dalil diminta untuk mengikuti dia. Makanya dia nyari dalil sebagai pendukungnya, bukan dia mendukung dalil. Prinsip semacam ini bisa mudah, sangat mudah sekali kita jumpai. Dulu di masa silam, ya, kok di masa silam, ya, baru kemarin saja, dalam banyak kasus bid'ah yang ada di masyarakat kita, semua orang terdiam, gak ada dalilnya. Dan mereka pun mengakui tidak ada dalilnya. Kemudian ketika para ahli bid'ah ini sudah mulai lulus dari Jami'ah Islamiyah, ya, lulus dari Al-Azhar, kemudian mereka sudah banyak membaca keterangan para ulama dan dalil, mereka berjuang untuk mencarikan dalil atas amalan dan tradisi di Indonesia yang sejak masa silam tidak ada dalil. Belum pernah ada yang menyampaikan dalilnya. Kemudian para lulusan ini mencarikan dalilnya. Jadi buku yang berjudul Inilah Dalilnya. Kemudian ada juga buku yang mendukung berbagai macam tradisi yang hampir 100% enggak ada dalilnya. Sampai pun dalam perdebatan mereka sendiri tidak bisa menyebutkan dalilnya. Tapi diperjuangkan harus ada dalilnya. Terus dipakai apa dalilnya? mereka menggunakan dalil yang mutasyabih atau kalimat-kalimat yang umum yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan praktek amalan yang dia lakukan, sehingga dalil dipaksa untuk mengikuti pendapat mereka bukan berangkat dari mengikuti dalil. Prinsip terbalik yang dibangun oleh ahli bid'ah. Sementara ahli sunnah mereka berpendapat berdasarkan dalil. Makanya ayat yang Allah ingatkan di surat Al-Hujurat, kita jadikan itu prinsip hidup kita. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan ngomong dulu tanpa dalil dalam masalah agama. Tapi cari dalil dulu baru ngomong. Kalau tidak ngomong karena enggak punya dalil, berdosa enggak? Ya tidak. Karena Anda tidak berpendapat, Anda tidak beramal. Tapi kalau Anda berpendapat, beramal tanpa dalil, setelah itu Anda carikan dalil, ini mendahului Allah dan Rasulnya. Sehingga pertama dia gunakan logika, dia gunakan perasaan, selanjutnya dia paksa dalil untuk mendukungnya. Ini sikap la tuqaddimu, melanggar ayat la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Wa qala Waqi rahimahullah, ahlul ahwa la yaktubuna illa ma lahum. Kebiasaan ahli ahwa, ahli bid'ah, mereka hanya menulis yang mendukung pendapatnya. Kalau yang tidak mendukung pendapatnya, enggak ditulis ya. Makanya kalau debat dengan mereka enggak sehat. Nanti yang kira-kira mendukung pendapatnya disebutkan ya. Yang melemahkan pendapatnya dibuang. Karena itulah sejak masa silam debat yang dilakukan antara sama ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, menang ahlu sunnah. Karena mereka menyembunyikan sebagian, dan ketika itu ditampakkan, jatuh pendapatnya. Ahlul ahwa la yaktubuna illa ma lahum. Ahli bid'ah itu tidak menulis kecuali yang mendukung pendapatnya. Kemudian berikutnya, wa minal wajibi alal muslim al-ittiba wa taslim. Prinsip berikutnya adalah kewajiban seorang muslim untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasrah kepada ajaran beliau. Qala Az-Zuhri rahimahullah, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Minallahi risalah wa 'alal rasul wa 'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-balagu wa 'alaina at-taslim. Risalah, wahyu itu dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertugas untuk menyampaikannya, dan kewajiban kita adalah pasrah menerimanya. Kemudian Isam Ibnu Yusuf mengatakan, alaikum bil athar wa iyyakum war ra'ya fa in ashabar ra'yi a'da'u sunnah. Pegangilah dalil dan hati-hati dengan pendapat, dan pendapat yang murni logika. Karena orang-orang yang hanya bisa berpendapat dengan logikanya, a'da'u sunnah, mereka lah musuh sunnah. A'yathum al-ahadithu ayyahfadzuha. Mereka kesulitan, a'ya itu artinya kecapean ya. Mereka kesulitan untuk menghafal hadis-hadis. Karena hafalannya sedikit, maka logikanya yang ditonjolkan. Ada pernyataan yang semisal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih panjang. Beliau mengatakan, iyyakum wa ashabal wa ashabar ra'yi fa innahum ashabul fa innahum a'da'us sunnah. Hati-hati kalian dengan orang yang suka bermain logika, karena mereka musuh ajaran sunnah. A'yadhumul ahaditsu ayyahfadzuha. Mereka kesulitan untuk menghafal hadis. Fasu'ilu, kemudian mereka ditanya. Fastahyu alla yujibu. Lalu mereka malu kalau ditanya enggak bisa jawab. Sudah kadung jadi tokoh harus bertanggung jawab kalau ada bawahannya yang bertanya. Maka mereka malu ketika ditanya, tidak bisa jawab. Fa'ajabu bira'yihim, akhirnya mereka pun menjawab dengan logikanya. Fadallu wa'adallu, mereka sesat dan menyesatkan, karena apa yang mereka sampaikan bertentangan dengan dalil. Makanya bisa Anda saksikan kajian yang dia prinsipnya tidak menjunjung tinggi sunnah, lebih banyak menyampaikan berdasarkan pendapat pribadi, menurut saya, kata saya, dan seterusnya. Sementara dalilnya sepi. Nah, yang penting kan gayeng, Pak. Oke, guyone gitu. Kabeh rame, seneng. Nanti setelah bubar kajian semuanya gembira. Nah, itu yang diinginkan. Karena dia diundang dalam rangka menghibur masyarakat, bukan dalam rangka mengingatkan masyarakat. Masalah dalil gak penting. Yang penting masyarakat senang, panitianya gembira. Ya. Bahkan ya, bisa kita lihat sendiri di YouTube videonya ya. Dan dia salah satu tokoh besar, termasuk tokoh nasional. Sering diundang di Jogja banyak kajiannya, di luar kota juga banyak kajiannya. Yang dia menyebutkan satu hadis saja enggak hafal. Padahal dia kalau ngomong, wah, nyerang kanan kiri dan seterusnya. Dia hanya kebingungan ketika menyebutkan satu hadis yang saya yakin satu masjid ini hafal. Innamal a'malu. Dia enggak hafal hadis itu. Padahal dia tokoh besar. Mau tahu namanya? Enggak usah aja ya. Iya. Dia yang kajiannya ada musik-musiknya ya. Hanya menyebutkan innamal a'malu binniyat, enggak hafal. Wah, tapi sok pakai logika yang tinggi dan seterusnya. Baik. Ini contoh persis seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Jadi sewaktu saya nonton video ini, masya Allah, ternyata yang dikatakan Umar bin Khattab itu benar. Kesulitan untuk menghafal hadis. Itu tokoh besar, Pak. Hadis innamal a'malu binniyat SD aja hafal. TK kan sudah diajari ya. Kemudian waqala Utsman ibnu Hadir Al-Azdi rahimahullah takhaltu ala ibni Abbas radhiyallahu anhuma faqultu usini ausini bukan usini aus kalau usi aku wasiat. Au sini, berikan wasiat kepadaku, berikan nasihat kepadaku. Kata Utsman bin Hadir Al-Asdi, saya pernah menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian aku katakan, au sini, tolong berikan nasihat kepadaku. Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, alaika bil istiqamah, ittabi' wa la tabtadi', ittabi'il athar al-awwal atau athar al-awwal wa la tabtadi'. Kamu harus istiqomah. Ikuti, enggak usah buat yang baru. Ikuti asar-asar yang pertama, yaitu dalil dari Al-Quran, Sunnah, para sahabat maupun perkataan para ulama sahabat. Wala tabtadi, dan jangan membuat yang baru. Ini masih di zaman sahabat. Peringatan semacam ini selalu mereka tanamkan kepada murid-muridnya para tabi'in agar hati-hati dengan yang namanya pendapat dan bid'ah. Waqala Abdullah Ad-Dailami rahimahullah, inna awwala dhihabid dini tarku sunnah. Pertama kali munculnya fenomena hilangnya agama adalah karena orang meninggalkan sunnah. Yadhabud dinu sunnatan sunnatan. Agama itu hilang satu sunnah demi satu sunnah. Bertahap satu sunnah demi satu sunnah. Kama yadhhabul habalu kuwatan kuwatan. Sebagaimana tali itu putus mulai dari satu apa? Unsur tali itu namanya apa? Satu benang, satu helai benang per helai benang. Putus satu, putus satu, putus satu sampai putus semuanya. Kemudian mereka juga memberikan peringatan keras agar tidak sampai kita akrab dengan ahlul bid'ah. Berteman itu tidak mungkin bisa kita hindari, tapi akrab bisa kita pilih. Kita bertetangga dengan siapapun yang ada di sekitar kita, bahkan termasuk orang kafir. Tapi kepada siapa kita harus akrab, itu kembali kepada pilihan kita. Qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ahlul bid'i la yambagi li ahadin ayu jalisahum wala yukhalitahum wala ya'nasabihim. Ahlul bid'ah gak layak bagi seseorang untuk duduk bersama mereka, kumpul bersama mereka, dan akrab dengan mereka. Wa qala Ahmad rahimahullah fi risalatihi ila Musaddad. Musaddad ini Musaddad Ibnu Musahhad, gurunya Imam Bukhari. Imam Ahmad pernah menulis sebuah surat kepada Musaddad bin Musarhad. La tushawir sahiba bid'atin fi dinika. Jangan kamu ajak rembukan, jangan kamu ajak diskusi pelaku bid'ah untuk membahas agamamu. Wala turafikuhu fi safarika. Dan jangan safar bareng mereka ketika kamu berangkat, ketika kamu pergi. Wa qala Ibnu Rajab, amma ahlul bid'ah wad dalal wa man tashabbaha bil ulama wa laysa minhum fayajuzu bayanu jahlihim. Ahlul bid'ah dan ahli kesesatan serta orang yang bergaya ulama padahal bukan ulama, boleh dikasih penjelasan kepada masyarakat tentang kebodohannya. Sehingga kadang ada ulama yang ngasih peringatan, ya mohon maaf untuk yang satu ini, tolong gak usah diikuti kajiannya. Karena dikhawatirkan mereka akan mengikutinya. Kalau di masa silam tegas, kalau di masa sekarang ya semacam ini ada koridor yang lebih ketat lagi. Dia bilang kayak gitu, nanti malah jamaahnya ikut mereka semua. Wa idharu uyubihim tahdhiran minal iqtida'i bihim. Dan menampakkan aib-aibnya sebagai peringatan agar tidak diikuti. Ini peringatan dari Imam Ibnu Rajab. Kemudian Ibnu Abbas pernah mengatakan, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub. Jangan duduk bersama penganut bid'ah, karena duduk bersama mereka menyebabkan sakit hati. Menyebabkan sakit hati itu bukan sakit dalam arti benci ya, tapi kita akan kesusupan dengan syubhat. Wah, dia kok ngomong kayak gitu tadi ya? Kayaknya benar ucapannya, ada dalilnya. Padahal itu ucapan-ucapan lembut untuk menimbulkan kerancuan berpikir manusia. Termasuk juga bagi mereka yang paham, sakit hati, wah itu salah sebenarnya. Tapi kita diam saja, gak bisa mengingatkan sakit hati kita ya. Misalnya dia ngomong ya, membela kebatilan, pokoknya di tempat ini yang namanya upacara A tidak boleh ditinggalkan, kita harus ngawuri-wuri kebudayaan ya. Sementara kita tidak bisa membalas, tidak bisa mencegah ucapannya, maka bikin sakit hati. Qala Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, qala li Abu Kilabah. Abu Kilabah pernah memberikan nasihat kepadaku, la tumakkin, jangan diberi kesempatan ashab al-ahwai min sam'ika fayambadhu fihi ma sya'u fayughayyiru qalbak. Jangan kamu kasih kesempatan ahli bid'ah untuk mendengarkanmu. Min sam'ika, wallahu a'lam, mungkin maksudnya adalah Jangan kamu kasih kesempatan ahli bid'ah ngomong dan kamu mendengarnya. Bayam batu fihi masya'u, karena dia bisa melempar apapun yang dia kehendaki. Kasih ini, kasih ini, kasih ini. Fayughayyiru qalbak, kemudian mengubah hatimu. Dan mereka kan persiapan sebelum debat. Saya enggak pernah nyangka kalau pengikutnya Musaddiq itu pintar debat. Jadi dulu ada teman kuliah, dia ikut Musaddiq, waktu Musaddiq belum ditangkap dulu ya. Kemudian saya minta tolong nanti datang ke tempat saya. Dia bawa seniornya. Kemudian kita duduk debat dia. Dia mulai menceritakan tentang latar belakang kenapa saya ikut Musaddiq. Di Quran surat ini, surat dia sebut surat angka dan ayat. Angka ayat, angka ayat. Wah. Hafal dia ya. Angka sekian, saya angka saja enggak ngerti ya. Sebab surat angka dua, nomor 25 surat apa? Surat 19. Hah? Surat 20. Kita enggak hafal ya. Nah, hafalnya kan karena Al-Kahfi 18, makanya 19 Maryam. Dia hafal surat nomor sekian, ayat sekian, nomor sekian, ayat sekian. Jadi saya yang mendengarkannya kebingungan. Dia kok hafal? Sehingga dia bisa ngomong seenaknya. Nah, ngomong seenaknya. Ini kalau kecekel orang awam, percaya dia. Dia bisa ngomong seenaknya karena dianggap surat ini mendukung dia. Nah, saya kan enggak tahu itu surat apa, harus ngecek dulu. Debat lambat itu ditinggal. Debat kalau terlambat ditinggal. Ya, sebentar, surat ini ayat nomor ini ayat sekian, tak baca dulu. Nah, terlambat kamu ya. Ditinggal, kalah saing dengan dia. Nah, makanya kata Ayub, kata Abu Gila apa? Fayambadu fihi masya'u, dia bisa melemparkan apa saja yang dia inginkan. Fayughayyiru qalbak, kemudian mengubah hatimu. Ya. Mungkin karena kita berhadapan dengan penganut Nabi palsu, ya enggak mungkin insya Allah sampai mengikutinya. Tapi setidaknya bisa memberikan pengaruh kok pinter orang ini. Padahal ya itu sudah persiapan ya. Persiapan sudah matang, dia hafalkan nomor sekian, ayat sekian, nomor sekian. Dia sendiri enggak hafal suratnya. Enggak hafal nyebut ayatnya, enggak hafal. Nah, kalau dia hafal kan kita bisa diskusi maknanya. Kemudian enggak hafal. Qala Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, la tujalisu ahlal ahwa, fa inna mujalasatahum tudhibu binuril iman. Janganlah kalian duduk bersama ahli bid'ah, karena kumpul bersama mereka nanti akan menghilangkan nurul iman. Zahababi itu menghilangkan ya. Kalau ja'abi membawa, mendatangkan. Zahababi menghilangkan, melenyapkan. Dia bisa melenyapkan binuril iman, cahaya iman. Wataslabu mahasinal wujuh, dan bisa merampas mahasinal wujuh, keindahan wajah. Waturitsul bughdah fi qulubil mu'minin, dan menimbulkan kebencian di tengah kaum muslimin. Makanya terkadang komentar-komentar mereka nyelekit bagi kaum muslimin ya. Meskipun dia sendiri mengaku sebagai bapak bangsa, tapi di saat yang lain ketika dia komentar menyakitkan kaum muslimin. Wa ba'du. Fa hadzal kitabu al mausum bi lamid durril mansur min al qaulil ma'thur fil i'tiqadi was sunnah. Kitab ini yang bernama Lamud Durril Mansur qad ihtawa ala jam'in mubarak, berisi kumpulan yang diberkahi, dan intiqaun badiun, pilihan yang sangat indah terhadap ucapan-ucapan para ulama salaf saleh terkait fi abwabin, dalam berbagai macam prinsip pemasail azimah dan masalah-masalah yang besar. Wa muhimmah, dan sesuatu yang penting yang dibutuhkan oleh setiap orang dalam setiap zaman. wala siyama fi usuril fitan, terutama ketika di masa fitnah, ketika terjadi ketegangan antara sama kaum muslimin karena perbedaan prinsip. Ya, ini dukung atau tidak? Dukung atau anti atau diam? Waqad awradal muallifu waffaqahullah al-athar ba'dal athar wal hujjah ba'dal hujjah. Penulis rahimahullah telah menyebutkan asar demi asar, dalil demi dalil, litanbihil ghafil, untuk mengingatkan orang yang lalai, wa tadzkirin nasi, dan mengingatkan orang yang lupa, dan mengajarkan kepada orang yang bodoh, serta sebagai bentuk iqamatul hujjah alal mu'anitil mukabir, untuk menegakkan hujjah kepada orang yang menentang dan bersikap sombong. Wa huwa juhdun mubarakun yashkuru al-mu'allifa al-shaykhu yashkuru al-mu'allifa al-shaykha. Dan ini perjuangan yang berat yang layak untuk dikasih ucapan terima kasih kepada penulis, yaitu Syekh Jamal Ibn Furaihan Al-Harithi, atas usaha beliau mengumpulkannya dan memilih ucapan-ucapan para ulama. Ya, dan ini tidak mudah ya, karena jamur riwayat yang beliau sampaikan menurut footnote yang beliau sebutkan berarti diambil dari sumber asli, misalnya riwayat Dailami, riwayat Turmudi, ada dalam kitab Nasihat Al-Sunnah, Miftah dari Sa'adah, apalagi kalau dapatnya di Siar Alam Nubala ya. Wallahu alam tentang bagaimana cara beliau menulis ya. Karena menulis buku itu metodenya macam-macam. Dan yang paling susah adalah ketika menulis itu mengumpulkan dalil, jamul asar wal adillah, itu berat ya. Kalau sebatas ngasih keterangan-keterangan sedikit ya gampang. Kalau jamul asar wal adillah itu yang susah. Nas'alullah ta'ala ayyubarika fi hadhal kitabi wa ghairihi minal juhud an-nafi'ati fi idharil haqqi wa nusrati sunnah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberkahi kitab ini dan usaha-usaha yang lainnya yang bermanfaat dalam menampakkan kebenaran dan membela sunnah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wazir apa? Menteri syu'un urusan, Waziru Syu'un Al-Islamiyah Wal-Awqaf Wad-Da'wah Wal-Irsyad, Menteri Urusan Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan. Syekh Shalih Ibn Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syeikh. Al-Syeikh berarti keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagai jasa besar beliau bagi kaum muslimin yang ada di Saudi, maka keturunannya dikasih penghargaan Al-Syeikh, keluarganya Syeikh. Al-Syeikh indal itlaq Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu alam. Ada yang disampaikan? Enggak ada. Isak jam berapa? Lima menit lagi. Kita akan lanjutkan luzumul kitab wa sunnah wa tiba'u athari salaf wa adamil ibtida'. Bab pertama yang boleh sampaikan adalah kewajiban untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, mengikuti athar para salaf dan tidak melakukan bid'ah. Allah berfirman di surat Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ketika sahabat mendapatkan ayat ini, diriwayatkan mereka semalaman tahajud sampai kakinya banyak yang bengkak. Untuk mewujudkan sebenar-benar takwa adalah dengan banyak beribadah kepada Allah di malam hari. Kemudian ayat ini dibatasi dengan firman Allah di ayat yang lain, yaitu ittaqullaha fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Maka maksud bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah jadi muslim sampai akhir hayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Berpegang teguhlah dengan hablullah, tali Allah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Jami'an, kalian semua tanpa kecuali. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena dengan ini kalian akan bersatu. Karena ideologinya sama. Ideologi yang sama akan membuat dia bersatu meskipun dia beda ijtihad, ya. Dan kita bisa saksikan perang antara Ali dengan Zubair, Talha, Aisyah, itu perang didasari kasih sayang. Mereka perang tapi saling mencintai. Makanya ketika ada orang yang lapor kepada Ali bin Abi Thalib, saya telah berhasil membunuh Zubair, dimarahi habis orang ini oleh Ali bin Abi Thalib. Kamu ahli neraka kamu. Padahal beliau dengan Zubair sedang tegang. Ini yang lapor berhasil membunuh Zubair, dimarahi oleh Ali bin Abi Thalib, diancam dengan ancaman keburukan. Kemudian jenazahnya Zubair dicari oleh Ali, kemudian diangkat oleh Ali, dibersihkan wajahnya, ya, dihormati oleh Ali bin Abi Thalib. Demikian pula jenazahnya Talha bin Ubaidillah. Ya. Dan ketika beliau ditanya tentang kejadian itu, beliau mengatakan, karena di situ ada Aisyah, beliau mengatakan, wallahi innila a'lam innaha zaujun nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Saya betul-betul sadar Aisyah itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia akhirat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji kalian melalui beliau sejauh mana ketaatan kalian kepada aturan, ya. Sehingga fitnah terkadang bisa muncul dari seorang ulama, fitnah terkadang bisa muncul dari seorang tokoh, untuk menguji masyarakat sejauh mana kesabaran dia agar sesuai dengan prinsip. Kenapa mereka bisa saling semacam ini? Karena akidahnya satu, sama, sehingga saling menghormati, saling menyayangi meskipun terjadi ketegangan, ya. Dan sampai kemudian terjadilah pembunuhan terhadap ada korban, yaitu pembunuhan terhadap Zubair Ibn Awam dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma, dua sahabat yang dijamin masuk surga. Kesedihan yang luar biasa menimpa Ali bin Abi Thalib ketika itu, karena beliau merasa bertanggung jawab dengan peristiwa ini. Ya. Karena itulah, dengan berpegang teguh pada tali Allah, manusia akan bersatu. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Kapan itu terjadi? Ketika orang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dia meninggalkan dalil dan memilih pada pendapat pribadi. Kemudian Allah ingatkan, yang namanya permusuhan itu azab. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Bagaimana bentuknya? Dulu kalian itu bermusuhan. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah akurkan hati kalian. Maka akrab dengan sesama yang lain itu nikmat. kemana-mana kita enggak punya musuh, kita enggak punya masalah, hidupnya nyaman, tenang, senang. Ya. Anda senang, yang lain tenang, ya. Itu hidup yang nikmat. Fa'asbahtum binikmati ikhwana, sehingga kalian menjadi orang yang bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak punya musuh dimanapun. Dalam arti dia enggak pernah sengketa dalam masalah dunia, enggak dalam masalah yang remeh. Hidupnya hidup yang nyaman. Kalau musuh pasti punya, ya. Musuh kaum muslimin adalah orang kafir. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kamu jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Orang kafir musuh kaum muslimin. Tapi maksud dari ayat ini adalah persaudaraan yang dibangun oleh manusia, kemudian dia bisa nyaman ketika hidup, tidak ada kesenjangan hati pada saat ketemu orang lain, nggak ada beda potensial, ya. Maka di saat itulah hidupnya nyaman. Ya. Karena orang kalau punya masalah, antum punya masalah dengan A di kampus, hadir bareng di pengajian, akan ada beda potensial. Ya. Pasti nanti akan milih posisi di pojok dengan pojok yang satu kanan dengan kiri. Coba dijejer, Pak. Nah, saling bertolak belakang, ya. Enggak bisa mendekat dia. Karena ada ketegangan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan dulu kalian berada di bibir jurang neraka. Tinggal sedikit saja sudah nyemplung. Fa'anqadzakum minha. Kemudian Allah selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Ya. Dengan kalimat semacam ini sahabat paham dan mereka dapat petunjuk. Kita membacanya karena kita enggak paham, ya enggak dapat petunjuk. Ya. Allah ingatkan nikmat persaudaraan. Allah ingatkan nikmat kamu dulu di masa jahiliyah, enggak ngerti agama, bodoh tentang aturan syariat, berada di tepi jurang neraka. Mudah untuk melakukan pelanggaran karena enggak ngerti ilmunya. Nggak tahu tentang bahaya akhirat dan seterusnya, sehingga dia tidak waspada untuk menghindari kemaksiatan. Kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian berada di tepi neraka. Fa anqadhakum minha. Kemudian Allah selamatkan kalian. Allah yang memberikan petunjuk kepada kalian, Allah kasih tahu kalian, kasih nasihat kepada kalian, kemudian kalian selamat dari ancaman neraka. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian Allah juga berfirman di surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Karena nanti kamu akan bercerai dan menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Seperti itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Wallahu a'lam. Penjelasannya insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.